Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, karena kita akan memasuki bulan Ramadhan, maka insyaallah taala kita akan membaca sebuah risalah yang ditulis atau dikumpulkan oleh Abu Muhammad Salim bin Muhammad Al-Juhani Al-Qasimi. Di mana risalah ini adalah tanya jawab yang dikumpulkan dari pertanyaan yang diajukan kepada Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala terkait dengan perkara puasa. Risalah ini diberi judul dengan Thamaniyatun wa arba'una su'alan fi siyam, 48 tanya jawab terkait dengan puasa. Nah, di pembukaan sebelum pertanyaan pertama, Syekh rahimallahu taala memberikan prakata, apa yang harus kita lakukan terkait di dalam bulan Ramadan? Madza yajibu an naf'alahu fi Ramadan? Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Kata beliau rahimallahu taala, syahrul ramadhana azimun mubarakun anzalallahu fihi alqur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang agung, memiliki keberkahan lagi berkah, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut. Nah, serta sebagai pembeda. Wa ja'ala shaumahu ruknan min arkanil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa qiyamahu nafilatan tazdadu biha alhasanat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan salat malamnya sebagai nafilah, ibadah tambahan, ibadah sunnah, penambah kebaikan. Naam, wa takunu sababan fin najati minan nairan, penambah kebaikan dan juga sebab keselamatan dari api neraka. Fa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan didasari keimanan dan juga mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadar didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala, maka juga akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kata beliau rahimallahu taala, man shama ramadhana imanan ay imanan billahi azza wa jalla wa imanan bi syari'atillahi wa qabulan laha wa id'anan wa ihtisaban li thawabillahi alladhi rattabahu ala hadha as-siyami wa kadhalika al-qiyam. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari keimanan, maksudnya adalah imanan billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah azza wa jalla. Naam. dengan konsekuensi keimanan yang benar. Beriman dengan keberadaan Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga beriman kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan menerimanya. Beriman kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan menerimanya. Menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta memohon dan mengharap pahala yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sebab puasa yang dia lakukan dan juga dengan ibadah sholat malam yang dia kerjakan. Faman qama ramadhana aw lailatal qadri muttasifan bihadainil wasfaini al-imani wal ihtisabi ghufira atau ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadhan atau sholat pada malam Lailatul Qadar dengan terpenuhi dua sifat ini tadi, sifat iman dan juga mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu, dosa-dosa dia yang telah lalu. Taib. Wa innana ina idza nadharna ila al-madi wajadna anna hadha ash-shahra al-mubaraka sarat fihi munasabatun 'azimatun yafrahu al-mu'minu bi dhikraha wa nataijaha al-hasanah. Kita kalau kita melihat, menilik pada sejarah yang lalu, maka kita akan mendapati bahwasanya bulan yang penuh berkah ini di dalamnya terdapat beberapa momentum yang sangat agung. Peristiwa-peristiwa yang sangat agung. Membanggakan untuk diceritakan. Nah, dan juga memiliki nilai yang sangat berharga. Tentu seorang mukmin akan senang untuk disebutkan, disebutkannya. Di antara peristiwa pertama pada bulan Ramadhan adalah annallaha ta'ala anzala fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam bulan Ramadhan Al-Qur'an. Jadi kita harus ingat, di dalam bulan Ramadhan itu dalam Islam terdapat peristiwa-peristiwa, momentum-momentum yang semestinya seorang muslim senantiasa mengingatnya. Di antara yang beliau sebutkan yang pertama adalah di bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ay ibtada inzaluhu fi hadha syahri wa ja'alahu mubarakan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pada bulan Ramadhan ini Al-Quran. Maksudnya adalah awal kali Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu pada bulan ini, ini bulan Ramadhan. Dan Allah jadikan itu sebagai Allah jadikan Al-Quran itu sebagai kitab yang penuh dengan berkah. Kitab yang penuh dengan berkah. Fathal muslimuna bihi attar al-arda syarqan wa gharban. Wa'tazzal muslimuna bihi wa zaharat rayatul islami ala kulli makanin. Demikian juga di bulan Ramadan kaum muslimin berhasil menaklukkan, membuka belahan bumi di timur maupun di barat. Kaum muslimin menjadi mulia dan benderanya tegak di setiap tempat. Di antaranya adalah kemenangan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Menaklukkan berbagai negeri di bulan Ramadan. panjang beliau sebutkan, kita cukupkan. Kemudian peristiwa yang kedua atau momentum yang kedua, al-munasabatu tsaniyatu fi hadha syahri al-mubaraki, ghazwatu Badr, terjadinya perang Badar. Di mana perang ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Nah, terjadinya perang Badar yang asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berniat untuk mencegat dan memblokade rombongan dagang orang-orang Quraisy setelah pulang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun ternyata apa yang direncanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Abu Sufyan, sehingga mereka pun meminta bantuan kepada orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah, dengan membawa pasukan yang sangat banyak dengan peralatan perang. Taib. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dalam peperangan Badar, dalam perang Badar ini. Kemudian al-munasabatu tsalitsah, momentum peristiwa yang ketiga, Fathu Mekah. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Kanat Makkatu qad istawla 'alaiha al-musyrikun wa kharrabuha bil kufri wa syirki wal 'isyan. Di mana sebelumnya Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Mereka merusak kota Mekah itu dengan berbagai macam bentuk kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peperangan. Untuk melakukan peperangan. Taib. Ketika itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan juga segenap para sahabat dan menghancurkan segenap berhala di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah. Taib. Itu di antara tiga peristiwa yang terjadi di bulan Ramadhan yang disebutkan oleh Al-Alama Ibn Taymin rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berpindah kepada pembahasan yang berikutnya. Pembahasan mulai masuk pada bab puasa. Kala rahimahullahu ta'ala, wasiyamu kulna ya'rifu huwa al-ibsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ta'abudan lillahi Azza wa Jalla. Puasa sebagaimana yang kita telah mengetahui definisinya itu adalah al-imsak, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya diiringi dengan niat. Menahan dari pembatal, segenap pembatal-pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ta'abudan, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daliluhu qauluhu ta'ala, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Surat Al-Baqarah ayat 178. Maka sekarang campurilah mereka, istri-istri kalian, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Wal gharadu minasyami laisa tarwidul badani ala tahammulil atashi wa tahammulil ju'i wal masyaqqah. Tujuan dari puasa bukanlah semata-mata untuk membiasakan diri menahan haus, menahan lapar. Dan menahan penderitaan, tahammul. Memikul, bukan semata-mata agar terbiasa untuk memikul lapar, menahan lapar, terbiasa. Membiasakan diri menahan haus, lapar, menderita. Bukan semata-mata itu. Walakin huwa tarwidu nafsi ala tarkil mahbubi liridul mahbubi. Akan tetapi tujuan dari puasa untuk melatih jiwa meninggalkan apa-apa yang biasa dia cintai demi mengharap keridhaan yang dicintai. Agar dia terbiasa meninggalkan apa-apa yang sebenarnya dia cintai demi mengharapkan ridha yang dia cintai. Wal mahbubu al matruku huwa al aklu wa syurbu wal jima'. Perkara kecintaan yang dia tinggalkan, nah, adalah makan, minum, dan juga berhubungan. Karena asalnya adalah perkara yang kita cintai. Nah, yaitu merupakan syahwat. Hadhihi hiya syahwatu nafs. Ini adalah kecenderungan jiwa, kesenangan jiwa. Nah, kesenangan jiwa, makan, minum, nah, kemudian juga berhubungan. Amal mahbubu al matlubu ridahu fahuwa Allah azza wa jal. Nah, sedangkan kecintaan yang diharapkan keridhaannya itu, sedangkan yang dicintai, yang dicari keridhaannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Falabudda anastahdhirahu hadhihi niyyah annana natruku hadhihi al-muftirati talaban ridallahi azza wa jalla. Kita mesti untuk menghadirkan niat bahwa kita meninggalkan pembatal-pembatal puasa itu untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian beliau berpindah kepada hikmah dari puasa Ramadan. Qala rahimahullah, wal hikmatu min fardhi siyami ala hadhihi al-ummah. Hikmah dari diwajibkannya puasa Ramadan pada umat ini. Qad bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'ala huna lit'alil ay li ajli an tattaqullaha fatatruku ma harrama Allah wa taqumu bima awjaba Allah. Wa fi sahihi 'anil nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam annahu qala man lam yada qawlaz zur والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Hikmah dari diwajibkannya puasa bulan Ramadhan pada umat ini, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kata la'ala agar dalam ayat ini maknanya adalah ta'lil, sebab dan alasan kenapa Allah mensyariatkan puasa. Li'ajli antattaqullaha, maksudnya agar kalian itu, sebabnya supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dengan berpuasa kalian meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, dan dengan berpuasa maka kalian akan menjalankan apa-apa yang diwajibkan. Taib. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor keji, perbuatan kotor keji dan juga kebodohan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makan dan minum yang dia tinggalkan. Nah. Taib. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ay anna Allah la yuridu an nad'a ta'ama wa syaraba, innama yuridu minna an nad'a qawla zur wal amal bihi wal jahla. Walihada yundabu lisa'imi idha sabbaha ahadun wa huwa sa'imun aw qatalahu falyakul inni sa'imun wa la yarudda alayhi. Tayyib. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bukan ingin kita itu meninggalkan makan dan minum semata. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita meninggalkan perkataan keji, perkataan dusta, perbuatan dusta, dan juga perbuatan kebodohan. Oleh karenanya disunnahkan bagi orang yang berpuasa apabila ada yang mencelanya. Apabila ada orang yang mencelanya atau memeranginya, mengajak berkelahi misalnya, untuk dia mengatakan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Wala yarudda, dan dia tidak membalasnya. Tidak membalasnya. Misalnya dimarahin orang, dipelototin ini. Sudah, kalau lagi puasa jangan dibalas. Taib. Li'annahu law radda 'alaihi la radda 'alaihi al-awwal thumma radda 'alaihi thaniyan. Fayarudda al-awwal thumma hakadha yakunu siyam kullahu sabban wa muqatalatan. Wa idza qala inni sha'imun a'lamu alladhi sabbahu aw qatalahu bi annahu laysa 'ajizan 'an muqabalatihi walakin alladhi mana'ahu min dhalika shaum. Nah, ini diantara faedahnya. Karena kalau dia membalas, maka akan terjadi saling mencela sehingga puasanya hanya berisi celaan dan hinaan semata. Nah, tetapi kalau dia mengatakan saya sedang puasa, orang yang mencelanya itu akan tahu kalau dia itu tidak membalas celaan dia, tidak membalas tantangan dia, bukan karena dia itu lemah, tapi karena puasa yang menghalanginya. Nah, puasa yang mencegahnya untuk membalas. Taib. Wa hina idzin yakuffu al-awwal wa yakhjalu wa la yastamirru fi as-sabbi wal muqatalah. Kalau kita mengatakan yang demikian, maka itu akan mendiamkan lawan dan membuatnya malu sehingga dia tidak melanjutkan celaannya. Itu diantara hikmah diwajibkannya puasa. Nah, hikmah diwajibkannya puasa. Fayambagi lana fi shaumi an nahrisa ala fi'li ta'ati. Min al-dhikri wa kira'ati al-Qur'an wa salati wa sadaqa wal ihsan ila al-khalqi wa basti al-wajhi wa syarhi sadri wa husni al-khuluki. Nam kullu ma nastati'u an nuhadhiba anfusana bihi fa innana na'maluhu. Maka sudah sepantasnya, selayaknya bagi kita tatkala kita sedang berpuasa untuk melakukan amalan bersemangat, melakukan amalan-amalan ketaatan seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, salat, bersedekah, kemudian juga berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, bermuka ceria, berlapang dada, berakhlak dengan akhlak karimah, serta amalan-amalan apapun yang dapat kita lakukan, yang mampu untuk kita lakukan dalam rangka untuk mendidik diri kita. Dalam rangka untuk mendidik diri kita, kita lakukan. Bersabar. Bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga bersabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah, sebagaimana yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Sabar dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita rasa pahit. Kita rasa pahit, sabar. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam perbuatan tercela. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimallahu taala menutup فَإِذَا ظَلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى هَذِي الْحَالَةِ طِوَالُ الشَّهْرِ فَلَبُدَّ يَتَأَثَّرَ وَلَنْ يَخْرُجَ الشَّهْرُ إِلَّا وَهُوَ قَدْ تَغَيَّرَ حَالُهُ وَلِهَذَا شُرِيَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَنْ يُخْرِجَ الْإِنسَانُ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَقْمِيلًا لِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَزْكُو بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَزْكُو أَيْضًا بِبَذْلِ الْمَالِ وَلِهَذَا سُمِّيَ بِبَذْلِ الْمَالِ زَكَاةً. Jika seorang muslim itu konsisten dalam keadaan demikian dalam sebulan, tiwal syahri, dalam satu bulan penuh, maka pasti yang demikian ini akan nampak pengaruhnya. Akan nampak pengaruhnya. Dan sebelum usai bulan keadaannya sudah berubah menjadi baik. Sudah akan berubah menjadi baik. Karena disyariatkan pada akhir bulan seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna pembersihan, kesucian dirinya. Karena jiwa itu dapat disucikan dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Juga disucikan dengan pengorbanan harta. Nah, mengeluarkan harta. Sehingga pengorbanan harta, tatkala kita zakat, mengeluarkan harta itu disebut dengan zakah. Namanya pembersih, pensuci. Pembersih dan pensuci. Karena itu akan bisa membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Baik. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini diantara pembuka dari kitab 48 soalan fi siyam, yang insyaallah kita kaji di setiap hari Kamis di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.